tiba, anakku lahir sudah. Hai anakku yang pertama, sungguh cantik rupanya, mirip wajah ibunya. Betapa bahagia hai dengan kehadirannya. Kau ku jadikan raja di dalam rumah tangga. Ku curahkan semua hanya untukmu sayang. Kau buah hati wahai permata, besarlah kau segera anakku yang pertama. Riang tiada terkira, hapus segala duka bila ku memandangnya. Hai anakku yang pertama, kau ku jadikan raja di dalam rumah tangga. Ku curahkan semua hanya untukmu sayang. Kau buah hati wahai permata, besarlah kau segera anakku yang pertama. Kini aku gembira, yang ku tunggulah tiba, anakku lahir sudah. Hai anakku yang pertama.